Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua serta kesehatan sehingga pada sore kali ini kita bisa dikumpulkan dalam majelis ilmu yang selalu membahas kitab Al-Kabir atau dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Ustaz Fira Mandiri Bangun Eskom. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Untuk menyingkat waktu, waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Fira Mandiri Bangun untuk menyampaikan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sambil menanti waktu berbuka puasa. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dosa besar yang ke-42 yaitu perbuatan durhaka dari seorang istri kepada suaminya. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-43 yaitu qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Ini orang yang memutus silaturahmi. Ya, memutus silaturahmi di sini maksudnya adalah memutus hubungan kekerabatan. Tidak menunaikan hak karib kerabat. Itu orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk ya, memperlakukan karib kerabat kita dengan baik. Memberi perhatian kepada mereka, memberi bantuan kepada mereka apabila mereka membutuhkan. Ini merupakan hak-hak dari karib kerabat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak yang penting selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian serta berbuat baiklah kepada orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kalian. Ayat ini menunjukkan perintah agar kita berbuat baik kepada karib kerabat kita. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak ini hendaknya kita tunaikan. Ya, berbuat baik kepada karib kerabat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mesti kita kemudian berbuat baik kepada saudara kita itu dengan tujuan agar dia berbuat baik juga kepada kita. Jadi walaupun karib kerabat kita kemudian membalas perbuatan baik kita dengan sesuatu yang mungkin kurang layak, ya, mungkin dia tidak pernah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang kita berikan, atau sikap dia tetap buruk kepada kita, maka ini bukan suatu permasalahan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sedang melaksanakan perintah Allah, bukan sedang melakukan sesuatu untuk mengharapkan balasan dari manusia. Ini satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa menyambung silaturahim, berbuat baik kepada karib kerabat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan agar mereka pun berbuat baik kepada kita, tidak. Sehingga ketika ada orang yang tetap berbuat buruk kepada kita, ya, ini tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Makanya yang disebut sebagai orang yang melakukan silaturahim, ya, melakukan silaturahim itu adalah orang yang menyambungnya walaupun pihak yang disambung itu memutuskan. Ya. Jadi yang namanya orang yang menyambung silaturahim adalah dia menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan ketika orang lain memutuskan. Jadi bukan dia menyambung silaturahim karena menginginkan satu kemaslahatan dari saudaranya. Ya, misalnya dia berbuat baik kepada saudaranya dengan tujuan oh nanti agar saudaranya memberikan bantuan kepada dia, tidak. Ya, dia menyambung silaturahim karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'a rahimuhu wasalahu." Ya. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang mengharapkan balasan. Bukan ini orang yang disebut apa orang yang menyambung silaturahim, bukan. Ya. Akan tetapi kata beliau, walakin al-wasil alladhi idza quti'a rahimuhu wasalahu. Yang namanya orang menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika diputuskan hubungan kekerabatan itu, dia berusaha untuk menyambungnya. Maksudnya apa? Ketika dia diperlakukan dengan buruk, ketika dia dicuekin, ya, tidak diperhatikan kondisinya, justru dia tetap berbuat baik kepada karib kerabatnya. Inilah orang yang disebut sebagai orang yang menyambung silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan agar kita mendapatkan balasan yang semisal dari saudara-saudara kita, bukan. Yang namanya menyambung silaturahim, kita menolong mereka dengan ikhlas, kita membantu mereka, kita menunaikan hak mereka, walaupun mungkin apa yang mereka berikan kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Ya, ya mudah-mudahan dipahami, inilah hakikat dari menyambung silaturahim. Bukan agar mereka berbuat baik kepada kita, tapi agar dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut, walaupun karib kerabatnya itu tidak berbuat baik kepada dia. Baik. Dan perlu juga kita luruskan, ya, ada sebuah pemahaman yang keliru di sebagian masyarakat, ya, bahwa silaturahim itu kita menyambung hubungan dengan teman-teman kerja kita, rekan-rekan kerja kita, ya, silaturahim dengan atasan kita, ya. Ini makna yang sudah meluas, ya. Mungkin makna di dalam bahasa Indonesia mungkin benar. Tapi dalam istilah syar'i, barakallahu fikum, yang namanya silaturahim itu hanya tercakup pada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Jadi bukan dengan rekan kerja, kecuali rekan kerjanya memang punya hubungan kekerabatan, ya. Ini satu hal yang keliru. Misalnya ada acara silaturahim pensiunan departemen apa. Nah, ini bukan silaturahim yang diinginkan oleh syariat. Jadi kalau dibawakan dalil-dalil tentang silaturahim untuk acara-acara semacam ini sebenarnya kurang tepat. Ya, tapi apa ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan sama muslim, nah ini bisa. Tapi kalau dalil-dalil tentang silaturahim ini maksudnya adalah hubungan kekerabatan. Ya, kita dengan paman kita, pak lek kita, pak de kita, bude kita, bule kita, sepupu-sepupu kita, ya, baik dari sebelah bapak maupun dari sebelah ibu, kakek kita, nenek kita, ya, maka ini yang disebut sebagai silaturahim. Menyambung hubungan baik dengan mereka, inilah silaturahim. Adapun menyambung hubungan baik dengan mantan atasan misalnya, atau dengan mantan rekan kerja, ini bukan silaturahim secara syar'i. Secara bahasa Indonesia mungkin benar, ya, semua hubungan ini disebut sebagai silaturahim. Tapi secara syar'i, yang dimaknakan dengan silaturahim itu hanyalah hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Satu terah misalnya, kumpul terah, itu silaturahim. Tapi kalau silaturahmi pensiunan, nah ini bukan silaturahmi secara syar'i. Jadi kalau misalnya ada orang dalam acara perkumpulan atau reuni kemudian mengatakan, nah ini tujuannya adalah menyambung silaturahim, ini kurang tepat secara syar'i. Kenapa? Karena silaturahim itu silah itu menyambung, rahim itu adalah rahim, ya, yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Jadi kita masih memiliki hubungan rahim. Kalau ditelusuri kita berasal dari kakek yang sama atau ibu yang sama, ya, ada hubungan kekerabatan antara kita. Ya, ini perlu kita luruskan agar jangan salah paham nanti. Ya, kita di sini di forum ini menyambung silaturahim. Ya, secara syar'i itu bukan menyambung silaturahim. Baik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda keimanan pada diri seorang hamba adalah ketika dia menyambung tali kekerabatannya, menyambung hubungan kekerabatannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahibah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Ya. Jadi tanda keimanan seorang hamba adalah dia menyambung hubungan kekerabatannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menanyakan kabarnya, saling mengunjungi, memberikan hadiah, memberikan bantuan kepada mereka, baik itu dengan harta atau bantuan dalam bentuk lainnya, ya kemudahan misalnya kita berikan kepada mereka, maka ini yang merupakan atau menjadi tanda orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Ya, sehingga menyambung hubungan kekerabatan ini adalah suatu perkara yang wajib hukumnya. Bukan suatu perkara yang mustahab, tapi wajib hukumnya. Barang siapa yang dia tidak menyambung hubungan kekerabatan dengan saudaranya, atau bahkan berbuat jahat kepada saudaranya, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang banyak kan di antara kita yang tidak mengetahui bahwa memutus silaturahim ini merupakan dosa besar. Baik, kita akan coba bahas ya beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ya dalam bab ini. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian saling meminta. Wal arham, dan bertakwalah kalian dalam menjaga hubungan kekerabatan kalian. Ya. Jadi di dalam ayat ini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama adalah agar seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya, di mana nama Allah ini sering dipakai oleh manusia ketika mereka saling meminta. Demi Allah bantulah aku, ya. Demi Allah saya membutuhkan pertolonganmu. Demi Allah berikanlah aku bantuanmu. Ya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sering kalian pakai untuk kalian meminta bantuan, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, adalah hendaknya kita bertakwa dalam menjaga hubungan kekerabatan kita. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian sebutkan namanya ketika meminta, dan ya bertakwalah kalian dalam menjaga hubungan kekerabatan. Nah, ini menunjukkan kepada kita perintah agar kita menjaga hubungan kekerabatan kita. Ya, perintah untuk bertakwa kepada Allah diiringi dengan perintah untuk menjalin hubungan kekerabatan. Jangan kalian putuskan. Ya. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, para ulama menjelaskan bahwa menjaga hubungan kekerabatan atau yang kita kenal dengan nama silaturahim itu bukan hanya dengan saling mengunjungi. Keliru kalau hanya membatasi ya silaturahim itu hanya dengan mengunjungi saja. Namun yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah memperhatikan keadaan saudara, memberikan bantuan kepada mereka, termasuk juga mengunjungi, juga memberikan hadiah kepada saudara. Ini adalah bentuk-bentuk silaturahim yang harus kita jaga. Nah, coba kita lihat ini ya, sekarang kita berada di bulan Ramadan, apakah ada saudara-saudara kita yang mungkin luput dari perhatian kita? Ya, keadaannya bagaimana? Ya, mungkin kita pernah mendengar bahwa oh beliau sakit, bagaimana progresnya sekarang? Apa perkembangannya? Ya, jangan sampai kita mendengar berita tentang saudara kita kemudian enggak punya kepedulian. Kemudian acara kumpul keluarga, lalu bertanya, mana Pak De Fulan, mana kok gak hadir dalam acara ini? Loh, Pak De Fulan kan sudah sedo, sudah meninggal. Loh, nanti apa? Dia tidak tahu kalau Pak D-nya meninggal. Ini kan satu hal yang keterlaluan. Pak D-nya, entah itu kakak dari bapaknya atau kakak dari ibunya meninggal dunia, dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, sehingga termasuk bentuk kita silaturahim itu menanyakan kabar kita, kabar saudara kita, di absen. Ya, gimana kondisinya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan dari karib kerabat kita. Ya. Kemudian kalau mereka membutuhkan bantuan, misalnya ada yang punya hajatan, perlu urunan. Ya, misalnya ada yang menikahkan anaknya. Kita tahu bahwa mereka memerlukan uluran tangan kita. Maka kita urunan, kumpul. Kumpul uang, serahkan kepada saudara yang sedang memiliki hajat. Kalau ada di antara mereka yang sakit, ya kita upayakan pengobatannya bagaimana. Ya, kita upayakan agar dia mendapatkan pengobatan yang terbaik. Ya, kalau keluarga itu mampu, ada keluarganya yang sakit, ya makanya bagus misalnya keluarga itu punya apa, semacam kayak tabungan begitu ya. Setiap dari orang-orang yang mampu kemudian menyumbangkan uangnya, kemudian uang ini ditabung. Ketika ada saudara yang membutuhkan, dipakai uang ini untuk membantu saudara ya. Ini namanya ta'awun ala birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah kepada karib kerabat, maka dia maka ini akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pahala silaturahim. Makanya kita kalau ingin bersedekah, ingin memberikan bantuan, Bapak dan Ibu rahimakumullah, berikan bantuan terlebih dahulu kepada karib kerabat kita. Lihat siapa orang-orang di antara karib kerabat kita yang membutuhkan pertolongan. Mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan pertolongan kita. Mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan prioritas kita dalam bersedekah. Jangan sampai orang yang jauh enggak punya hubungan kekerabatan dengan kita, kita bantu, kita berikan bantuan, kita berikan support, tapi karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, justru kita abaikan. Ini keliru besar. Ya, karib kerabat punya hak untuk kita tunaikan, dan apabila kita bersedekah kepada mereka, maka kita akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan juga yang kedua adalah pahala silaturahim. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ayat pertama jelas menunjukkan perintah kepada kita untuk menjaga hubungan kekerabatan kita. Ya, perintah ini dia memberikan konsekuensi, kalau tidak dilaksanakan maka kita berdosa. Ya, kalau ada suatu perintah yang memiliki muatan kewajiban, ya, suatu hal yang wajib, kalau tidak kita laksanakan maka kita berdosa. Ya, sehingga perintah untuk menjalin silaturahim ini adalah sebuah kewajiban. Berdosa seseorang apabila dia tidak melaksanakan kewajiban menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ini adalah dua ayat dalam surat Muhammad, ayat yang ke-22 dan ke-23. Kalau ayat yang pertama tadi berbicara tentang kewajiban menyambung hubungan kekerabatan, maka yang kedua ini adalah tentang balasan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan hubungan kekerabatan. Hubungan dengan saudara-saudara dia putuskan. Maka apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhi ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya kalian nanti diberikan kekuasaan, intawala itu, apakah setelah kalian diberi kekuasaan, ya, tufsidu fil ard, antufsidu fil ard, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan kalian, apakah setelah kalian berkuasa, kemudian kalian akan menyebarkan kerusakan di tengah, di muka bumi ini, kemudian kalian memutus tali-tali silaturahmi kalian, ya, maka jangan sekali-kali. Kenapa? Karena balasannya kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Maka orang-orang ini, orang yang membuat kerusakan dan juga memutus hubungan kekerabatan mereka, la'anahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Luar biasa ya, ternyata bukan suatu hal yang simpel ya, suatu hal yang sederhana. Memutus silaturahim ini mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah berulang-ulang kita jelaskan apa makna laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya adalah at-tardu wal-bu'du an-rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, na'udzubillah. Jadi orang-orang yang memutus silaturahim, maka dia akan diputuskan, diusir, dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan bukan hanya itu saja. Ya, fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka ditulikan dan dibutakan mata hatinya. Artinya mereka akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan kebenaran. Hati-hati. Memutuskan tali silaturahim akan membuat kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa memutus silaturahim ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengancam dengan laknat. La'anahumullah. Allah akan melaknat mereka, mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, jadi jangan menganggap remeh ya, dosa memutus tali kekerabatan, ya, ini adalah dosa besar. Menyebabkan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ya qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus ya tali silaturahim. Yang memutus hubungan kekerabatan ini tidak akan masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, apa maknanya dia tidak akan masuk surga? Maknanya adalah dia akan disiksa di dalam api neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, kalau dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, ya, kemudian ternyata dia pernah dia melakukan dosa besar memutuskan silaturahim. Maka dia akan disiksa dalam waktu yang lama, namun ketika selesai siksanya tadi, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga maksudnya, layat kulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga, orang yang memutus silaturahim, maknanya adalah dia akan disiksa di dalam api neraka dalam waktu yang sangat lama. Na'udzubillah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memutus silaturahim adalah dosa besar yang akan menyebabkan seseorang disiksa di dalam api neraka dalam jangka waktu yang lama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini juga dari Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Ya, hadis tadi sudah kita singgung ya. Bahwa tanda orang yang beriman, barakallahu fikum, adalah dia menyambung tali silaturahim. Ya, tanda orang yang beriman adalah dia menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya. Ya, dengan keluarga terdekatnya. Ya. Nah, sebaliknya mafhumnya bahwa orang yang tidak menyambung silaturahim apa? Ini menunjukkan kelemahan, kekurangan atau ketiadaan iman pada dirinya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tanda orang yang beriman adalah apa? Dia menyambung hubungan kekerabatan. Sehingga orang yang tidak menyambung hubungan kekerabatan padanya terdapat kelemahan, kekurangan bahkan ketiadaan iman. Na'udzubillah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang namanya menyambung silaturahim adalah sebuah kewajiban. Ya, Nabi SAW mengaitkan menyambung silaturahim dengan keimanan. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang ketiga, hadisnya Bukhari Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaannya. Hatta idza faraga minhum qamatir rahim, sampai kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan ya ciptaan-ciptaannya, maka kemudian rahim itu berdiri. Faqalat, kemudian dia mengatakan, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan kekerabatan. Jadi hubungan hubungan antara manusia, ya, hubungan antar saudara itu kembali kepada rahim. Maka rahim mengatakan bahwa aku ini, ya, kedudukan seseorang itu sangat tergantung dengan diriku. Ya, kalau dia menyambungku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia memutusku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Ya, mendapatkan kedudukan yang buruk. Jadi kedudukan seseorang itu tergantung pada rahimnya. Ya, pada rahim. Kalau dia menyambung rahim, maksudnya menyambung hubungan kekerabatan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang baik. Sebaliknya, kalau dia tidak menyambung rahimnya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang buruk. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am." Iya, betul. Ya, ini membenarkan bahwa rahim ini adalah suatu organ yang strategis. Rahim ini adalah suatu organ di mana seseorang itu ya mendapatkan kedudukan yang baik atau mendapatkan kedudukan yang buruk sesuai dengan kadar perlakuan dia kepada rahim. Ya. Amatardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Kemudian Allah mengatakan kepada rahim, ya, kepada hubungan kekerabatan, apakah engkau ridha wahai rahim bahwa barang siapa yang menyambung hubungan rahimnya, maka aku akan menyambung hubungan yang baik dengannya. Ya, jadi wahai rahim, apakah engkau setuju kalau perbuatan baikku itu kepada seorang hamba tergantung dari bagaimana dia bersilaturahim, ya, bagaimana dia menyambung hubungan kekerabatannya. Kalau dia menyambung hubungan kekerabatannya dengan baik, maka aku pun akan berbuat baik kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, wa aqta'a ma qata'man qata'ak, dan apakah engkau ridha wahai rahim kalau aku memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, maksudnya yang memutuskan hubungan kekerabatannya. Ya, setuju enggak engkau wahai rahim, kata Allah, ya, kalau aku memutus kasih sayangku, memutuskan rahmatku dari orang-orang yang memutus hubungan kekerabatannya. Faqalat bala, maka rahim mengatakan, tentu aku setuju, ya, wahai Rabb. Nah, ini menunjukkan bahwa curahan rahmat dan perhatian Allah itu tergantung dari, ya, bagaimana seseorang menyambung hubungan kekerabatannya. Kalau dia menyambung, mempunyai hubungan kekerabatan yang baik dengan saudara-saudaranya, memiliki hubungan kekerabatan yang baik dengan karib kerabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, berikan keutamaan kepada orang tersebut. Namun kalau dia memutuskan silaturahimnya, ya, kalau dia memutuskan hubungan kekerabatannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memutuskan kebaikan dari orang tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, ya, perhatiannya dan curahan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Ya. Oleh karena itulah kita sering mendapatkan, ya, orang-orang yang menyambung silaturahim ini biasanya lancar rezekinya. Ya, lancar rezekinya. Demikian juga usianya panjang, dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah efek dari dia menyambung silaturahim. Karena rahmat Allah, curahan kasih sayang Allah itu tergantung dari bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita. Kalau hubungan baik dengan karib kerabat kita itu bagus, maka Allah akan curahkan ya kasih sayangnya kepada kita. Tapi ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita itu buruk, maka Allah akan putus rahmatnya dari kita, na'udzubillah. Ya, makanya semangat kita dalam menjalin silaturahim. Ya, mungkin walaupun mereka mungkin membalasnya tidak sebanding dengan apa yang kita berikan, enggak jadi masalah. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Karena Allah mengatakan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahimnya, maka Allah akan menyambung dirinya dengan hamba tersebut. Ya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut, menganugerahkan limpahan rezekinya kepada hamba tersebut. Maka penting sekali bagi kita untuk menyambung silaturahim. Dan sekarang Masya Allah menyambung hubungan silaturahim itu demikian mudah. Walaupun kita gak bisa mungkin bepergian karena adanya COVID, ya kita punya gadget. Kita bisa telepon paman kita, kita bisa telepon saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, bibi-bibi kita, tanyakan kepada mereka bagaimana kabar mereka. Nah, ini sudah menunjukkan bentuk silaturahim ya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang ke-5 ya, 1 2 3 4. Hadis yang ke-4 yang masih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga ini ternyata. Ya, jadi hadis-hadisnya ini adalah hadis-hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man habba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharih falyasir rahimah." Nah, kalau hadis ini berbicara bukan tentang bahaya memutus silaturahim, tapi membicarakan tentang keutamaan apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menyambungkan silaturahim. Ya, apa yang akan diperoleh oleh seseorang yang menyambung silaturahim? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man habba an yubsata fi rizqihi." Barang siapa yang menginginkan untuk rezekinya itu diluaskan. Barang siapa yang menginginkan agar dia mendapatkan rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Ya. Demikian juga wa yunsa'u lahu fi athari. Dan juga barang siapa yang menginginkan agar dipanjangkan usianya, falyasir rahimah. Maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya. Ya. Ini Pak, kalau ingin mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan usia yang panjang, ya hendaknya kita menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita. Ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh ya, yang butuh perhatian kita. Ya, mungkin simbah-simbah kita, pakli-pakli atau pakde-pakde kita ya, bude-bude kita, bule kita ya. Coba tanyakan kabarnya bagaimana. Gimana bude Ramadan kali ini ya? Gimana bule Ramadan kali ini? Sehat kan ya? Gimana adik-adik? Gimana mas-mas ya? Nah, itu kan menyambung silaturahim. Orang tuh senang, apalagi orang sudah sepuh ya. Ketika ditelepon oleh keponakannya yang jauh ya, yang sudah merantau jauh, senang sekali dia. Berarti ada apa? Ada perhatian. Masya Allah. Ya. Maka orang yang seperti ini akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan usianya. Ya. Ini adalah keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Allah akan luaskan rezekinya dan Allah akan panjangkan usianya. Kemudian hadis yang ke-5, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ah. Rahim itu digantungkan di atas arsy-Nya Allah. Kemudian dia mengatakan, barang siapa yang menjalin hubungan denganku, maksudnya di sini adalah barang siapa yang menjalin hubungan kekerabatan, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Yang tadi Allah akan memberikan perhatian kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan rahmatnya kepada orang tersebut. Qala wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan hubungan denganku, yakni dengan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Nauzubillah. Ya, Jadi penting bagi kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dalam Sahih dalam riwayat Abu Daud disebutkan Allah yang mengatakan yaqulullahu ta'ala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha ya batattuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menjalin hubungan silaturahim, maka aku akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, aku akan putus hubunganku dengannya. Ya. Nah, ini juga sama menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang yang menyambung silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau paparkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah dia tetapkan, demikian juga dia memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disambungkan, dan dia membuat kerusakan di muka bumi ini, ya ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Maka orang-orang semacam ini dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat tinggal yang demikian buruk. Ya. Ini ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Silaturahim ya adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Maka ketika ada orang yang memutuskan silaturahim ini, Allah berikan dia hukuman. Ya, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka inilah yang akan mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan tempat kediaman yang buruk di akhirat nanti. Na'udzubillah. Ini adalah ancaman bagi ya orang-orang yang memutuskan silaturahim, mendapatkan laknat Allah dan mendapatkan tempat kembali yang buruk di dalam neraka jahannam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yang kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, qala Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yaqulullahu ta'ala. Ya, berkata Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti apa ini? Hadis qudsi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana Ar-Rahman wa hiya Rahim. Man wasalaha wasaltuhu waman qati'aha qati'uhu waman qata'aha qata'tuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Ar-Rahman, ya, aku adalah Rabb yang memiliki sifat penyayang, dan dia ini dan makhlukku ini adalah Rahim, ya, mengatakan tentang Rahim ya, hubungan kekerabatan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, man wasalaha wasaltuhu. Maka barang siapa yang menyambung rahimnya, menyambung hubungan kekerabatannya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutusnya, aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Ini senada dengan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Wa naqul, kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, ya, wa man qata'a rahimah ya al-fuqara wa huwa ghaniyun fa huwa murad la budd. Maka barang siapa ya yang memutuskan silaturahim dengan saudara-saudaranya yang miskin karena dia kaya, ya, jadi dia merasa saya enggak mau berhubungan dengan saudara-saudara saya miskin, mereka ya kan seperti itu ya. Pernah baca enggak Bapak dan Ibu, ada di grup apa di media sosial itu cerita tentang orang yang diasingkan oleh keluarganya ya karena dia miskin, karena dia kurang berada. Ya, kalau dia posting di grup keluarga ya, kalau dia posting di grup keluarga sedikit sekali yang memberikan komentar. Ya, misalnya anaknya baru punya prestasi apa, diposting di grup keluarga, nggak ada satupun yang merespon. Sementara anak-anak yang lain, ya, atau orang tua yang lain ketika posting anak-anaknya sedang berlibur kemana, wah yang komen itu demikian banyak di grup. Wah, cucu oma, cucu opa, ya, wah keponakan Pak D, ya, bisa main ini, ya, bisa main itu, ya. Nah ini apa? Perlakuan kepada keluarganya itu dilihat dari apa? Keberadaan dia, ya, atau dari banyaknya hartanya. Ini suatu hal yang kurang baik, ya. Ya, maka kata Imam Adz-Dzahabi, barang siapa yang memutuskan hubungan kekerabatannya dengan kerabatnya yang fakir, ya, sedangkan dia merupakan orang yang kaya, maka apa yang dilakukan itulah yang dimaksud dalam bab ini. Andalah yang dimaksud dalam bab ini ketika Anda memutuskan hubungan silaturahim itu karena hanya karena Anda kaya dan saudara Anda miskin, maka Anda termasuk dalam pembahasan ini. Wa kadza man qata'ahum bil jafa wal ihmal, ya, wal hamq. Demikian juga orang yang memutus silaturahim, ya, dengan sikap kasar kepada saudaranya. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada saudaranya, kata-kata yang kasar. Wal ihmal, demikian juga tidak mempedulikan keadaan saudaranya, dan wal hamq, dan bersikap masa bodoh. Ya. Maka ini pun termasuk dalam ancaman orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kalau kita bersikap kasar kepada saudara kita, tidak mempedulikan keadaannya, bersikap masa bodoh kepada mereka, maka ini termasuk golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendapatkan laknat, kemudian disimpangkan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan sulit baginya untuk masuk surga, lama disiksa di neraka. Ya, maka orang-orang yang melakukan perbuatan ini terancam, ya, untuk mendapatkan adab tersebut. Ya, kata beliau apa? Bersikap kasar, ya, sikap kasar kepada saudara, kemudian ihmal, tidak mempedulikan, dan bersikap masa bodoh. Nah, hati-hati, ya. Coba kita perhatikan diri kita, ada nggak saudara kita yang kita perlakukan dengan kasar? Ya, ada nggak saudara kita yang tidak kita pedulikan? Ada nggak saudara kita yang kita masa bodoh dengan keadaannya? Ya, kalau masih ada, maka kita terancam mendapatkan hukuman dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silu arhamakum walau bisalam. Upayakan untuk menyambung silaturahim kalian walaupun itu hanya dengan ucapan salam saja. Kalau kita enggak bisa memberikan apa-apa kepada saudara kita, enggak bisa ngasih harta, ya, tak bisa berbuat sesuatu kepada mereka, paling tidak mengucapkan salam, menyapa mereka, menanyakan keadaan mereka. Maka ini hal yang paling minim yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan silaturahim. WA saja, WA. Ada HP sekarang, ya. WA ke Pak D, ke Budi, ke Bule, ya. Ya, sedang apa, masa apa, apa kabarnya, dan seterusnya. Ya, ini merupakan bentuk silaturahim yang paling sederhana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang berkenaan dengan dosa besar memutus tali silaturahim. Kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan baik dengan karib kerabat kita, dan mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Baik, cukup sampai di sini, ya. Insyaallah sudah mendekati waktu berbuka juga. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas dosa besar yang ke-44, yaitu al-musawwir fi thiyab, ya, wal khaitan wa nahwi dzalik. Orang-orang yang menggambar, ya, makhluk-makhluk bernyawa, pelukis. Orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa, baik itu di pakaian-pakaian ataupun di dinding-dinding dan yang semisalnya. Ya, jadi maksud al-musawwir itu dalam bahasa Arab bisa bermakna orang yang melukis, dan bisa juga orang yang memahat, membuat patung. Entah memahat atau membuat patung, ya, melukis atau membuat patung, ini sama, ya, namanya itu musawwir. Nah, kenapa mereka dihukumi sebagai pelaku dosa besar? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Cukup dah sampai di sini, kemudian kami serahkan kembali ke moderator Mas Adit, silakan Mas. Alhamdulillah, telah kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mira Mandiri Bakun. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita resapi dan juga kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semakin bertambah ilmunya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya, selamat berbuka. Amin. Pak Satira, Pak Satira.